محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أرشدني الله وإياكم إلى سبيله وطاعته. Untuk bab yang kita ada padanya yaitu tentang nasihat terhadap ahli sunnah. Kita semua tahu bahwasanya agama ini adalah agama nasihat, ad-dinun nasiha. Ketika ditanya liman, untuk siapa? Lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa amadihi. Nasihat karena Allah berdasarkan bimbingan Rasulullah di atas petunjuk kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada pimpinan-pimpinan kaum muslimin dan juga untuk kaum muslimin secara umum. Disebutkan di dalam hadis Abdullah ibn Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, anna Rasulullah s.a.w. qala al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la salami al-muslimu akhul muslim la yakunuhu wa la yadlimuhu wa la yakunuhu kullu al-muslimi ala al-muslimi haramun irubuhu wa maluh wa jamuh at-taqwa hahuna bihasim ri'in minasyar an yakhir akhahu muslim. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu al-Imam al-Albani. Dari Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridainya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Seorang muslim tidaklah mengkhianati muslim yang lain. Seorang muslim tidaklah mendustai muslim yang lain. Seorang muslim tidaklah menterlantarkan muslim yang lain. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan la yadlimuhu, seorang muslim tidak mendzalimi muslim yang lain. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram kehormatannya, hartanya, dan darahnya. Ketakwaan itu ajal dijaga. Beliau menyatakan takwa itu di sini dan mengisyaratkan kepada dadanya sebanyak 3 kali. Cukup bagi seorang muslim dari satu kejelekan jika seorang muslim merendahkan muslim yang lain. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hasanun sahih. Hadis ini disahkan oleh Syekh Muhammad Ashruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, seorang muslim saudara bagi muslim yang lain, yaitu seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Imran ayat 103. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kamu itu karena sebab nikmat Allah menjadi bersaudara. Tanpa ada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang satu atas manusia yang lain akan senantiasa berselisih. Maka Allah satukan hamba-hamba Allah dengan ad-din, dengan al-Islam. Dan nanti akan disebutkan oleh Syekh Mubin bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Setan itu sangat antusias ya untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Maka beliau nasihatkan jaga yang namanya persatuan, jaga ukhuwah, yaitu ukhuwah imaniyah, ukhuwah al-islamiyah. Juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Wa illam ta'lamu aba'ahum wa ikhwanukum fi din. Kalau kamu tidak kenal, tidak tahu siapa bapak-bapak mereka, kalau dia itu muslimin, kalau dia itu mukminin, maka mereka itu adalah saudaramu seagama. Dan persaudaraan karena ad-din, karena agama, persaudaraan karena Islam, persaudaraan karena iman, itu persaudaraan yang awsa, persaudaraan yang paling jatuh di bedanya. Sehingga larangan-larangan yang telah disebutkan dalam hadis tadi tidak bakalan terjadi kalau persaudaraan ini benar-benar dijaga. Karena itu persaudaraan yang amat sangat bisa dipercaya. Bahkan di samping lebih terpercaya, persaudaraan ini lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Walaupun dia satu ayah atau satu ibu, saudara kandung, tetap masih di bawah standar ukhuwah imaniyah, ukhuwah al-islamiyah. Karena kalau ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah itu dijaga, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, akan membawa kebaikan di dunia dan juga terus sampai di akhirat nanti terjaga dan tetap saling cinta mencintai. Dia benci karena Allah, cintanya pun juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau sekedar karena nasab, kita semua tahu dan menyaksikan tetangga-tetangga kita, ya, teman-teman karena dunia kita, yang mereka bersaudara, satu suku, satu keluarga, bahkan satu darah, ya, tidak segan-segan untuk saling mencelakai, saling mendalumi, saling mengkhianati, dan saling mendusai. Itu di dunia terjadi, ya, bahkan saling membunuh pun juga terjadi. Kemudian seandainya ukhuwah karena dunia itu qadarullah wa ma syaa fa'al terjadi, baik bahkan sampai pada tingkat dibawa mati persaudaraan karena dunia, ya, bukan karena iman, bukan karena Islam, itu bisa berbalik di akhirat nanti. Seperti yang Allah SWT firmankan di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya, pengecualiannya. Illal muttaqin. Al-akhillau. Nah, ini luar biasa al-kullah. Ya, di atasnya mahabbah. Kecintaan yang tulus, tapi karena dunia, ya, ibarat sepasang orang, pria dan wanita, kisah yang orang awam sebutkan Romeo dan Juliet itu, modelnya kayak gitu, ya, sampai dibawa mati, tapi karena dunia, akhirnya ketika di hari kiamat. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain justru menjadi musuh, saling menyalahkan, saling menunjuk. Bahkan yang disesatkan, ya Allah, siksa dia lebih berat daripada siksaan yang aku alami. Allah lebihkan siksaannya, tetapi mereka tidak tahu. Ya, supaya tambahnya saudara itu siksaan tersendiri, penyesalan tersebut. Ya, jangan sampai menggigit jari di hari akhir nanti karena penyesalan. Dan keterangannya kemarin telah diterangkan oleh Ustaz Muhammad Umar Zulek, Habibullah. Nah, lihat betapa menyebutkannya. Padahal ibarat ya itu sudah tulus cintanya, tapi bukan karena Allah, karena dunia, bukan karena iman, bukan karena Islam, justru menjadi musuh, ya, di akhirat nanti. Ini perlu kita perhatikan agar ukhuwah kita, persaudaraan kita lebih kita jaga. Karena keimanan, karena keislaman, tidak yang lainnya. Makanya ditekankan dalam hadis tadi, al-muslimu akhul muslim. Ya, dan nanti di antara nasihat yang mungkin juga disebutkan, ya, kalbunya seperti bangunan, hubungan perpegaraan mereka itu. Ya, suktu ba'aduhum ba'Allah, saling menguatkan sebagian yang satu atau sebagian yang lain. Ya, saling melengkapi kekurangan yang ada, saling menyempurnakan, bukan sebaliknya. Ya, saling menjatuhkan, saling merusak, itu namanya kebalikan. Naam ikhwan fiddin, hadani Allah wa iyyakum. Maka ukhuwah fiddin ukhuwah yang benar-benar kuat, benar-benar kokoh, tidak tergoyahkan di dunia dan juga di akhirat, memberikan manfaat di dunia dan juga memberikan manfaat di akhirat. Lalu ukhuwah iman itu jangan terjadi hal-hal yang akan beliau sebutkan tadi, yaitu seorang muslim, saudara muslim yang lain, yang pertama la yahunuhu, seorang muslim tidak mengkhianati muslim yang lain. Ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum. Khianat itu sangat erat hubungannya dengan yang namanya amanah. Lawan dari muslim diantaranya adalah muslim dan munafik. Seorang munafik tidak tulina khianat. Jika dia dikasih amanah, dia itu berkhianat. Seorang muslim, saudara muslim yang lain, dia tidak akan mengkhianati saudaranya. Maka beliau nasihati, la yahunuhu, janganlah seorang muslim mengkhianati muslim yang lain. Amanat yang diamanatkan banyak hal. Bisa jadi amanat itu berupa harta. Seseorang titipi harta. Salat ini disampaikan kepada si fulan ah. Maka seorang muslim, saudara muslim yang lain, dia akan sampaikan sebagaimana yang dia amanatkan, tanpa mengurangi ya berapa kadar yang harus disampaikan. Juga menjaga jangan sampai cacat sesuatu yang diamanatkan itu. Tatkala dia memang menerima amanat tersebut. Ada juga amanat itu berupa rahasia. Ya. Atau terkadang dia berjanji, jangan khawatir, terjaga insya Allah. Maka seorang muslim akan menjaga amanat saudaranya muslim. Jika itu berupa rahasia, jika tidak benar rahasia itu, jika sampai ada yang memaksa, maka dia akan katakan, tolong jangan dipaksa saya untuk selamat. Saya berjanji untuk menjaganya. Dan ini pendidikan hendaknya diajarkan sejak kanak-kanak. Ingat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika dia masih kanak-kanak bermain-main, dipanggil oleh Rasulullah SAW, tolong sampaikan ini kepada salah satu dari istriku. Ketika Anas bin Malik melaksanakan amanat ini kepada salah seorang dari istri Nabi, membuat dia terlambat pulang. Seorang ibu yang baik, ketika anaknya pulang tidak sesuai dengan kebiasaan, maka dia akan menginterogasi. Jika salah akan memberikan bimbingan, jika benar dia akan menguji anaknya. Karena sebab dia terlambatan. Karena tidak selalu terlambat itu merupakan suatu kesalahan. Dipastikan kenapa terlambat. Maka ibunya Anas bin Malik untuk rumah tanya, kenapa kamu terlambat? Aku disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan sesuatu pada salah seorang dari istrinya. Apa sesuatu itu? Maka mungkin dipikir sama ibunya ini yang disuruh anak-anak, paling perkara biasa gitu loh, untuk mengecek kebenarannya. Kata anaknya, innaha labir, kata Anas bin Malik, sesungguhnya perintah itu rahasia. Apa kata ibunya? Izan la tukhbirhu ahadan. Kalau begitu, jangan untuk habarkan kepada seorang pun. Sehingga sampai detik ini pun belum terketahui apa perintah itu. Ketika menyampaikan riwayat ini Anas bin Malik kepada para tabi'in, ya, seandainya berita itu aku habarkan kepada ibuku, ya, atau aku habarkan kepada seseorang, pasti kalian telah kabari pula. Tapi karena ini rahasia, aku tidak habarkan kepada siapapun. Sisi pendalilannya di sini adalah hidrusil, pentingnya menjaga rahasia, ya, sampai mati. Ya, Anas bin Malik tidak menyampaikannya. Padahal masih kanak-kanak, didukung oleh ibunya. Tidak sebaliknya, wah ini rahasia Rasul, hot news ini, ya, berita paling panas untuk diekspos. Iya, justru malah dijaga. Seorang Muslim tidak mengkhianati Muslim yang lain. Jaga benar rahasia itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Al-Bukhari mengatakan, dimungkinkan bahwasanya rahasia itu urusan pribadi Rasulullah, bukan urusan syariat. Kalau urusan syariat, maka Anas bin Malik akan terkena ancaman menyembunyikan ilmu. Nah, sehingga bukan sesuatu hal yang harus disyariatkan kepada umat. Maka dari itu penting seorang Muslim menjaga amanat ini, termasuk amanat rahasia. Jangan-jangan seseorang mendapatkan amanat rahasia, ada yang tanya ini sebenarnya, antum saja ya, jangan habarkan kepada yang lain, ini rahasia. Ditanya yang lain, antum saja ya, terlalukan satu, jadi akhirnya satu kampung tahu semua. Ya. Si A ngomong ke si antum saja, si B ngomong ke si antum saja, sampai Z antum saja. Ya. Jangan. Kalau memang rahasia, jaga rahasia. Termasuk amanah yang diamanatkan oleh saudara kita kepada kita adalah pendidikan anak-anak yang dididikkan. Ini bukan amanat yang sembarangan, amanat yang sangat besar. Ketika seseorang membuka dunia pendidikan, kaum muslimin percaya, anak kita akan dididik di sana menjadi anak-anak yang soleh. Maka saja segala yang diamanatkan, di antaranya adalah waktu. Jangan mencuri-curi waktu, jangan korupsi waktu. Jika telah sepakat masuk jam sekian, ya jam sekian itu datang. Jika telah sepakat dengan pihak sekolah, jam ngajarnya 45 menit, ya 45 menit. Saya ambil lagi jembat. Alhamdulillah, warahmatullah. Ketika ditanya, Syekh, kita ini pengajar, kemudian ada tamu, bolehkah kita hentikan pengajaran, kita temui tamu? Tidak. Amanat dan setelah kalian terima amanat itu, kamu kasih uzur saja kepada tamu tersebut, ya, nanti ketemu setelah ini. Ya. Sementara saat ini pengajar akhlaknya rusak, dikasih amanat, ada SMS masuk, pegangannya SMS jawab, kadang WA, sampai pengajar muridnya bengong, gurunya pintar bikin benda. Ya, ini khianat terhadap waktu, khianat terhadap pendidikan. Dan itu mendidik anak untuk tidak amanah dalam perkara waktu. Ya. Contoh jadi seorang pendidik. Maka jaga amanah dan dirinya. Ya. Begitu pula bagi orang tua. Para pengajar di sekolah itu hanya membantu. Ya. Harusnya ada kerjasama yang baik. seperti yang dicontohkan oleh Ummu Sulaim tadi. Ketika anaknya pulang, dicek benar tidak anaknya itu pulang. Jika ada buku komunikasi, dibaca buku komunikasi itu. Amanah. Gurunya percaya, orang tuanya nanti bakalan membaca. Itu juga amanah. Ya. Kalau ada salahnya guru kena, bahasa Jawanya awanet, kena ketahnya. Ya. Kalau anaknya sukses, siapa bapaknya? Jangan. Hendaknya kita merasa anak didik itu adalah anak kita. Ya. Anak kita itu juga harus kita didik pula. Bahkan ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya. Tentang anak, masalah anak ini. Ya. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. Orang tuanya lah yang akan merubah dia menjadi Yahud atau Nasara atau Majusi atau Muslim. Jadi harus ada kerjasama yang baik untuk mencetak generasi-generasi Muslim yang sempurna. Baik dari dia orang tua, ajarin anak itu untuk amanah dalam masalah waktu. Tugas-tugas itu juga amanah. Ya. Dijaga PR-PR yang guru tugaskan kepada anak yang dia titipkan untuk dididik. Kemudian pengajar itu bukan sekedar menyampaikan materi. Itu bukan pendidik yang sukses. Kata Syekh Muhammad Ibn Zainul Zainul rahimahullah. Ya. Jangan sekedar untuk mengejar supaya anaknya dapat muntah. Jangan sekedar mengejar anak didiknya tidak mendapat nilainya. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utama amanat yang diamanatkan oleh kaum muslimin kepada para pendidik dan para pengajar, bagaimana mereka ini menjadi anak-anak yang soleh tatkala diserahkan di pendidikan Islam. Bukan sekedar anak itu memperoleh nilai yang tinggi. Ya. Kalau sekedar ijazah jangan dipondokkan. Kalau sekedar nilai, cari di luar sana saja. Ya. Selain di dunia pendidikan ahli sunnah wal jamaah. Memang itu penting. Kita tidak ingkari. Ya. Itu juga target yang diharapkan. Namun yang terpenting, bagaimana anak ini bisa menjadi anak yang alimu rabbani. Seorang anak yang berilmu, memahami dari ilmu-ilmunya dengan sampai yang terberat, kemudian dia mengamalkan dan mendakwakannya. Ya. Sehingga tatkala anak orang awam ikut ngaji, efeknya membuat kedua orang tuanya menjadi orang tua yang salafi. Karena sebab anak ini dijamin dididik, kemudian dia mengamalkan, mengajak kedua orang tuanya. Jangan sebaliknya. Anak salafi dididikkan ini pulang, justru ngajak orang tuanya menjadi awam. Ya. Sekedar ngejar paket. Ya. Itu bukan amanat yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendidik di samping sukses dalam hal dia menguasai materi, juga mengamalkan materi yang telah disampaikan. Benar-benar dia menguasai. Nah inilah amanat dalam dunia pendidikan sangat penting. Jangan buruk waktu, tunaikan dengan baik, termasuk materi yang diajarkan. Dan jangan memberatkan anak didik pula. Bikin anak didik itu senang dengan materi yang ada. Itulah amanat pendidikan. Nah, tiga tadi. Ya, harta, rahasia, dan juga pendidikan. Ikhwan fillah, hadzani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah SAW menasihati, jika ada pengkhianatan, jangan dibalas dengan pengkhianatan. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi, Ad-Dari, dari hadis Abu Hurairah semoga Allah SWT meridainya, ditanyakan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, sabda Rasulullah SAW, Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Tunaikan amanat itu kepada orang yang mengamanatkan kepadamu, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Misalnya si A titip sama si B, tolong kasihkan 100 bagian ini kepada si B. Ternyata si B ini khianat, ada keperluan terhadap 100 barang itu, disampaikannya cuma 95, entah 5 kemana. Suatu saat si B ini minta tolong pada si A, tolong sampaikan 100 pakaian ini kepada si B. Nah, kesempatan ya, satu-satu, dulu dia mengkhianati yang 5, sekarang juga 5, menyelisih satu atau 6. Ya, wala tahun man khana. Jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Tunaikan, berikan tetap 100 pakaian itu kepada yang bersangkutan yang diamanatkan, katakan sisi tadi. Kemudian 5 perkara, 5 barang yang dikhianati oleh sisi tadi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kamu tidak terduk secara kemampuanmu untuk mencarinya atau mengembalikannya lagi, doa mohon kepada Allah. Ya, tinggalkan itu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'anillah badalallahu khairan minha. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Usahakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim tidaklah mengkhianati muslim yang lain, walaupun dia dikhianati, tetap jaga yang namanya amanah ini. Ya, saya sekarang titipan sebuah benda atau amanah pendidikan ataupun amanah rahasia. Selanjutnya, seorang muslim, kata Rasulullah, layak dibunuh. Karena dia saudara muslim yang lain, dia tidak akan mendustai muslim yang lain. Baik dalam pembicaraan, dusta itu hukumnya haram. Atau dalam perbuatan, atau dalam persaksian, segala hal hindari yang namanya dusta. Dusta itu diantaranya adalah al-ikhbar mimma yukhalifil waqi', pengabaran sesuatu yang menyelisih kenyataan, menyelisih fakta, itu dusta. Ya, hindari yang namanya kedustaan. Adapun sebagian orang mengatakan dusta itu dibagi dua. Yang pertama al-kadzibul abyad, yang kedua al-kadzibul aswad. Ya, kedustaan yang putih dan kedustaan yang hitam. Kedustaan yang putih itu halal, kedustaan yang hitam itu haram. Semua dusta itu hitam, tidak ada keputihannya. Ya, dilarang oleh syariat Islam. Makanya Rasulullah SAW melarang, bahkan mengancam. Di antaranya adalah sabda beliau, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Tahdzir dari Rasul, hati-hati kamu dari kedustaan, karena kedustaan itu akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawa kepada amal. Ya, riwayat Abu Hurairah, muttafaqun alaih. Tidak pernah Rasulullah SAW atau syariat Islam memberikan keringanan dalam perkara dusta. Jika ada yang bertanya bahwasanya Nabi SAW telah memberikan keringanan untuk berdusta, yang pertama, indal islahi bainanna, ketika mendamaikan manusia yang berselisih, boleh padanya dusta. Yang kedua, wafil harb, dalam peperangan boleh dusta. Yang ketiga, hadithu rajuli imra'atah wa hadithu ha'iyah, pembicaraan suami terhadap istri dan pembicaraan istri terhadap suami. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dari hadis Ummu Kultum Ibn Uqbah, dan hadis ini ditanyakan oleh Syekh Muhammad Azizuddin Al-Albani. Jumhur ulama, kebanyakan dari para ulama menganggap yang dimaksud dengan dusta dalam tiga perkara tadi bukanlah dusta yang jelas, dusta yang memang itu dusta yang mutlak, bukan. Yang dimaksud di situ adalah as-sawriyah. Seseorang menyampaikan sesuatu, dia tidak dusta, tapi orang lain yang salah paham dengan apa yang dia sampaikan. Seperti contohnya dalam peperangan, ini awal akan terjadinya perang Badar. Ketika Rasulullah sampai suatu tempat terlebih dahulu, yang memang tempat itu akan senantiasa disinggahi oleh setiap orang yang lewat, karena di situ tempat matahari. Perjalanan di padang pasir itu sangat butuh dengan yang namanya air. Maka orang akan senantiasa dan bisa dipastikan, insya Allah kan berdiri hidup. Nah, Rasulullah dengan para sahabatnya hendak menghadang rombongan jajarnya Abu Sufyan. Tatkala beliau datang ke tempat air tersebut, dia dapati tidak ada seseorang. Maka seseorang ini nanya, "Siapa kamu?" Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu sebelum engkau menjawab pertanyaanku. Apa pertanyaanmu? Sudahkah lewat rombongan Abu Sufyan ke tempat ini? Kata orang ini tadi, belum. Akhirnya selang berlalu saja, ngambil air dan menyiapkan perbekalan apa yang diperlukan dari air tersebut. Kemudian selang mau pergi, ditahan oleh orang ini. Yang orang ini mata-matanya Abu Sufyan. Sebentar, jangan pergi dulu. Aku sudah menjawab pertanyaanmu dan kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa kamu? Maka jawab Rasulullah, "Ana minal ma." Aku dari air. Nah, waktu itu tempat yang banyak mengandung air cuma dua. Tempat yang beliau, Rasulullah dan orang yang tadi berada, satunya negeri Irak. Maka orang ini paham, oh berarti dia dari Irak. Dia yang salah. Yang dimaukan oleh Rasulullah, "Ana ya, minal mani." Aku dari air mani. Itu yang dimaukan oleh Rasulullah. bukan menunjukkan tempatnya. Ya. Demikian. Maka ketika Abu Sufyan datang, sudah lewat rombongan Muhammad dan para sahabatnya. Kata dia, belum. Ada rombongan yang sudah datang begini. Kata anak buahnya yang tadi, ngata-ngatanya, sudah. Di mana dia nambatkan onta? Sebelah sana. Diambil lalu onta langsung ditempelin itu mata-matanya. Goblok macam-macam lah pokoknya. Ini tayo onta Madinah, bukan tayo onta Irak. Akhirnya butuh ya. Karena onta itu kan biasa makan korma. Korma itu bijinya gak bisa hancur. Dia paham ini biji korma Madinah atau biji korma Irak. Paham. Ini biji korma Madinah ini. Mesti orang Madinah. Gak mungkin. Bisa mendeteksi ya, cuma dari kotoran onta. Sebab biasa. Akhirnya beliau nanti kejadiannya perang Badar. Ceritanya nanti. Istilahnya Rasulullah melakukan apa tadi? Tauriah, bukan dusta. Nabiullah Ibrahim dengan istrinya. Yaitu tatkala rajanya kesengsem dengan istri Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Salah waktu itu memang wanita yang cantiknya luar biasa. Ya. Yang ini nanti akan turunannya diantaranya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya. Satu persaudara tidak ada yang cerut. Wanten yang semua. Ya. Nah. Ini dia. Ditanya nanti aja masalah penyandangnya. Al-Murid memang luar biasa kecantikannya. Nah. Begitu melihat ini wanita cantik. Kepingin ini rasanya. Nabiullah Ibrahim bisa membaca. Dan ini kalau dia terus senang, tidak tahu dia, bakalan habis nyawanya. Menurut perhitungan manusia. Ketika ditanya, man hari ini, siapa wanita ini? Kata Nabi Ibrahim, hadihi ukti. Perempuan ini saudariku. Karena waktu itu yang muslim dan muslimah cuma dua orang ini saja. Nabi Ibrahim dan tahu. Ya. Oh, di sini saudariku maksudnya saudariku ini tadi al-Muslim, al-Muslim, ya saudara sama-sama Muslim, ya saudara sama-sama iman. Itu yang dimaksud Nabi oleh Ibrahim. Rasanya salah paham. Dipikir saudara kandungnya. Akhirnya Nabi oleh Ibrahim dimuliakan, disayang, dijamu dan sebagainya. Kalau abangnya kena, akhirnya insya Allah ikut. Nah, akhirnya setelah itu kabur. Nah, begitu pula atas kalah Nabi Ibrahim diajak untuk nyembah berhala. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ini sakit. Aku juga sakit. Sakit hati juga yang nyembah berhala itu. Ya. Nah, karena dia ngomong sakit, dia sudah gak dipaksa itu. Begitu mereka tahu tepuk, sih, dihancurin batu-batunya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kapalnya. Nah, itulah dinamakan tauriah. Ya, bukan dinamakan dusta. Nah, itu yang dibolehkan. Ya, adapun dusta tidak diizinkan. Ya, semuanya dilarang. Nah, ikhwan fillah, hadani Allah wa iyyakum. Janganlah seorang muslim mendustai muslimnya lain. Baik dalam kesaksian, kalau memang salah, katakan salah. Jangan dusta. Kalau memang benar, katakan benar. Ya. Berusahalah untuk sesuai dengan kenyataan. Kemudian, yang ketiga, yang seorang muslim karena persaudaraan muslimnya, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, la yakhdhuruhu. Tidaklah seorang muslim menterlantarkan muslim yang lain. Ya. Dalam lafaz Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yadzlimuhu. Janganlah seorang muslim itu mendzalimi muslim yang lain. Jangan mendzalimi dalam hartanya. Jangan menterlantarkan saudaranya dalam perkara hartanya. Juga badan saudaranya. atas kehormatan saudaranya. Tahu ada orang mau mencuri harta saudaranya, jangan ditolong, jangan ditelantarkan. Ya, bela, cegah pencurian itu. Ada pengkhianatan, cegah pengkhianatan itu. Ada kedustaan, cegah kedustaan itu. Walaupun secara dugaan, seperti yang dilakukan sahabat tatkala Rasulullah bertanya, aina Ka'ab bin Malik, ya, mana Ka'ab bin Malik? Ketika saat itu Ka'ab bin Malik tidak hadir dalam pertempuran tersebut. Ada orang yang nyeletuk, ya, dia kesahan karena hangatnya selimut. Wanita apa yang perkara dunia? Maka sahabatnya bilang semuanya, kerdasa, ma'alimnahu illa khairan, kamu dusta. Aku tidak mengajar kecuali kebaikan. Langsung membantah, jangan dibiarkan, ya, untuk membela kehormatan saudara. Begitu pula dalam badannya, seorang mau melukai saudaranya sama muslim, tegak, jangan mendoliminya, menterlantarkannya. Ya, ini bukan aku, ya, tegak. Orang yang mau berbuat zalim, tegak dari kezalimannya. Dia yang akan dizalimi, selamatkan dari kezaliman. Dan itu perintah Rasulullah. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu, baik dia itu berbuat zalim atau terzalimi. Para sahabat paham, menolong orang yang dizalimi jelas. Bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Tamna andunni, kamu cegah dari kezaliman dia, itu kamu menolong dia dari berbuat zalim. Kemudian yang dizalimi yang mazlum, kembalikan haknya. Ya, termasuk memperlantarkan saudaranya sesama muslim. Ada lawan, baik dia ahlul ahwa atau ahlul bid'ah, atau dia muslim atau ahlul bid'ah, mau mencelakai saudaranya muslim. Dia cuma bertanggung tangan, ya, tidak membelanya, tidak melindunginya. Maka ini rusak persaudaraan sesama muslimnya. Karena seorang muslim layak dulu, tidaklah menterlantarkan muslim yang lain. Memberikan peringatan, ya. Maka yang lebih parah lagi, anaknya, biar seorang muslim, seorang ahli sunnah, seorang salafi, justru menjerumuskan anaknya, diberikan kepada ahlul ahwa wal bid'ah untuk dididik. Nah, ini orang tua, seorang muslim yang tidak sayang terhadap anaknya, menterlantarkan anaknya, rela untuk dididik orang-orang yang menyimpang. Di antaranya kemarin telah disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu di antaranya pendidikan Al-Madinah yang ada di sana. Rusaknya keterlaluan. Filsafat diajarkan kepada anak didik, bahkan sebagian mata pelajaran mengajarkan kepada kemaksiatan, ya itu dipelajari. Mengajarkan kesyirikan dan mengenalkan berbagai propaganda-propaganda kesyirikan, dan itu dipelajari. Maka cabut ya, anak-anak ahli sunnah dari mereka. Termasuk cabang-cabangnya seperti yang didirikan oleh Naim Tanai itu satu. Termasuk dalam daftar MLM dia, ya, punya kegiatan-kegiatan yang membahayakan dakwah ahli sunnah. Ya, jangan rela, jangan terlambatkan, itu juga amanah. Wallahi, tanggung jawab setiap dari orang tua untuk menyelamatkan anaknya, ya, dari virus-virus dakwah. Nah, mau cari apa? Banyak pendidikan-pendidikan yang mendidik anak dengan baik. Jika dia wanita akan menjadi wanita-wanita yang solehah, banyak. Jika dia laki-laki, lebih banyak lagi yang akan mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang saleh, yang mendoakan orang tuanya. Salah satu dari dulu anak didik kita di sekolah kan di Al-Madinah, dulunya ini anak sekolah di SMP. Anak ini resah karena istilah, karena kemugaran ini, kemugaran itu, masuk pondok aja di, masuk pondok aja nih, masuk pondok, lulus MTL, masuk di Al-Madinah, keluar bukan malah semangat untuk ini. Sini masuk selama memaja. Ya. Teman-temannya juga demikian. Tiba-tiba ini kejadian. Hasil dari pendidikan dalam Madinah. Ya. Saya tidak sebut namanya. Semua orangnya saja. Ya. Dan sekarang anak ini masuk itu. Nah, tiba-tiba ini juga. Saya nyesal dulu ingin disalahkan kepada. Ya, saya bertobat kepada Allah SWT. Dan karena itu memang sebetulnya saya belum tahu. Begitu tahu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sudah terlanjur jatuh jimroh ini. Kedua orang tuanya kepada Al-Madinah. Dan juga anak ini. Sudah lebih semangat untuk mencari dunia daripada mencari akhiratnya. Bukan berarti masuk BD itu haram, enggak. Sayang, ini anak punya kemampuan dan punya semangat terhadap din yang tinggi. Setelah lulus, justru hancur semangat itu. Ya, lebih milih masuk SDM awalnya. Ya, daripada untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Nah, Al-Fatihah, hadirnya Allah, ya Tuhan. Saya tidak tahu apa yang diajarkan sehingga bisa merusak anak yang punya semangat yang tinggi. Jangan terlantarkan amanat ini. Ya? Kasihan. Maka yang hadir, hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir, kalau masih ada. Ya? Orang-orang yang tidak tahu kondisi yang di sana. Atau pura-pura tidak tahu. Ya, alhamdulillah sudah kita sampaikan di akhirat nanti insyaallah selamat. Ya. Dan ini terus terang saja dalam rangka al muslim atau muslim. Ya, seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Lainnya berhubung tidak menterlantarkannya. Jika salah ingatkan. Nasihat. Selanjutnya. Kul muslimi ala muslimi haram. Setiap muslim atau muslim yang lain itu haram. Apanya? Irduhu wa malu wa jamu. Kehormatannya, hartanya, dan darahnya. Jaga kehormatan saudara kamu. Jika dia dijibai, pantas jibai itu. Tinggali hibah itu karena akan merusak kehormatan saudaranya, juga hartanya, jaga harta saudara. Di antara harta yang tertinggi adalah anak-anak. Didik anak-anak saudaramu dengan baik. Ajarkan kepada mereka qala wa qala rasul atau pemahaman salafun salih. Didik dia untuk jujur, didik dia untuk amanat, ya, dan juga didik dia menjadi seorang muslim yang hakiki. Bahkan jadikan dia seorang yang kata Jarabi salafi al-jadah, ya, salafi yang soleh, bukan sekedar pengakuan. Naam. At-taqwa hauna. Ketakwaan itu tempatnya di sini. Ketakwaan itu tempatnya di sini. Ketakwaan itu tempatnya di sini. Beliau tiga kali mengisyaratkan ke dadanya. Ikhwan fillah, hadani Allah wa iyyakum. Ketika kita berbicara tentang masalah ketakwaan ada di dada, sebagian orang salah memahami. Tatkala dia ditegur ketika dia berbuat maksiat, tatkala dia ditegur, tatkala dia menyimpang dari manhaj, dengan alasan at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Ketakwaan itu di dalam dada. Kamu tidak tahu apa yang dapat di dalam dada. Ketakwaan itu di sini. Memang doyernya semacam ini. Tapi jalannya enggak punya. Jawab ucapan itu kazablah. Kamu dusta. Memang benar Rasulullah SAW mengisyaratkan ketakwaan itu di dada, ketakwaan itu di dada. Ya, namun Rasulullah SAW juga mengatakan dalam sabda beliau dalam riwayat yang sahih, yaitu sabda Rasulullah SAW dengan menyatakan inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya pada jasad itu ada badannya mudghah, ya, segumpal daging. Idza salahat salaha jasadul kullu, jika segumpal daging itu baik maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasada fasada jasadu kullu, jika segumpal daging itu rusak maka rusaklah, ya, seluruh anggota tubuhnya. Sebagian menerjemahkan segumpal darah. Al-Muhim intinya disebutkan ala wahyal qalbi. Ketahuilah, segumpal darah tersebut atau segumpal daging itu adalah hati. Nah, jika memang hati kamu baik, hati kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kal malikul muta' ala juludi, seperti penguasa yang ditaati atau raja yang ditaati oleh pasukannya. Jika ini raja baik, bagaimana pasukan yang taat tadi? Akan baik seluruhnya. Jika raja ini buruk, jelek, maka pasukannya juga akan jelek. Nah, jika hati kamu baik, maka hati kamu tidak akan memerintahkan kamu untuk berbuat kemaksiatan. Menyelisih manhaj yang benar, berbuat kedurhakaan, dia cukup jenggot, dia ijbal. Dalilnya at-taqwa lahuna bukan di penampilan, at-taqwa lahuna. Kalau hatimu baik, maka hatimu akan memerintahkan dengan ketakwaan itu untuk kamu tetap memelihara Allah. Jika hatimu baik, maka hatimu akan memerintahkan untuk kamu tidak berbuat isbal. Jika hatimu baik, tidak akan hatimu memerintahkan kamu untuk berkhianat, akan menyuruh kamu untuk beramanah, untuk kamu jujur, untuk kamu tidak melantarkan saudaramu, dan seterusnya. Sehingga jelas kedustaan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Begitu ditegur, dalilnya ini at-taqwa lahuna, at-taqwa lahuna. Ya, kesalahan yang sangat fatal, justru sebaliknya yang ada. Maka segala kebaikan hati dengan ilmu, dengan takwa, dengan iman, dan juga nanti akan disebutkan diantaranya dengan persatuan. Semakin banyak yang berbuat baik, semakin banyak yang berhati baik, akan saling mengingatkan wa tawasul haq wa tawasul sawah. Nah, demikian ikhwan fillah, hadza min Allah wa iyyakum bihasbi mri'in min asyarr an yahtira akhahul muslim. Cukup bagi seorang muslim suatu kejelekan, dia itu meremehkan saudaranya muslim yang lain atau menggunakan saudaranya muslim yang lain. Hendaknya seorang muslim itu melihat muslim yang lain dengan pandangan kebesaran, pandangan kemuliaan, dan pandangan keagungan. Jangan sebaliknya, merasa besar meremehkan yang kecil, jangan. Merasa kaya meremehkan yang miskin, merasa berilmu meremehkan orang-orang yang di bawahnya. Itu namanya al-qira. Sabda Rasulullah SAW tentang perkara ini, al-qibru batalul haq wa ghamdunnah. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itulah kesombongan. Wallahu ta'ala alam sawab. Demikianlah nasihat dalam sesi yang pertama ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya nasihat-nasihat yang lain. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Kita mendengar perkataan-perkataan, kemudian mengikuti yang terbaiknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu